Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa'ya ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmatumullah. Di malam hari ini kita masih membacakan tafsir dari surah An-Najm, dan kita akan bacakan tafsir pada ayat yang ke-35 dari surah tersebut. Naam, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, a'indahu ilmi fahuwa. Ataukah ayat yang ke-33 ya, sampai 34. Afara'aita alladhi tawalla wa a'ta qalila wa akta'a 'indahu 'ilmul ghaibi fa huwa yara. Kita langsung sebutkan tafsirnya. Afara'aita alladhi tawalla, maksudnya tawalla di sini disebutkan dhamir ta, apakah engkau melihat. Nah, kata kamu atau engkau di dalam ayat ini maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan tafsirnya afara'aita ayyuhar rasul, apakah engkau melihat wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi tawalla, maksudnya adalah alladzi a'rada an ta'atillah. Tawalla di sini artinya adalah seorang yang berpaling dari mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, yang pada ayat-ayat yang sebelumnya Allah azza wa jalla sebutkan sifat-sifat mereka. Wa a'ta qalilan wa akda. Wa a'ta qalilan wa akda, maksudnya adalah wa a'ta di sini artinya a'ta qalilan min malihi. Dia memberikan pemberian yang sedikit. A'ta qalilan di sini artinya adalah hartanya. Dia sedikit di dalam berinfak. Wa akda, dan kemudian akda, yakni berhenti. Akda di sini maksudnya kata dalam tafsir Muyassar, thumma tawaqqafa 'anil 'ata. Kemudian dia berhenti dari memberikan pemberian tersebut. Sehingga di awal dia melakukan pemberian, dia memberikan harta dengan jumlah yang sedikit, baru kemudian dia akda. Dia berhenti. Tidak melanjutkan pemberiannya tersebut. Sebagian di antara ahli tafsir sebutkan oleh Al-Habib Ibnu Katsir rahimahullah, kata akda ini biasa dilakukan oleh orang-orang Arab ketika menggali sumur sampai pada kedalaman tertentu mereka menjumpai batu yang keras. Mereka mengatakan akda, ini sudah berakhir, sudah berhenti, ya, sudah mentok, tidak bisa dikali lagi lebih dalam karena terhalang batu yang keras tersebut. Ini akda. Sehingga kata akda dinisbatkan ke atau menunjukkan bahwasanya dia memberikan pemberian yang sedikit kemudian berhenti, tidak melanjutkan nafkahnya, sedekahnya. Wa qata'a ma'rufahu, dan memutus perbuatan kebaikan yang dia lakukan tersebut. Sudah memberikan pemberian dengan kadar yang sedikit, kemudian dia berhenti. Naam. Ini sifat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan sebagai sifat alladzi tawalla, yang berpaling dari mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan pada ayat yang setelahnya, a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Maksudnya adalah a'inda hadha alladhi qata'a 'ata'ahu ilmul ghaib. Apakah orang yang memutus pemberiannya tersebut, dia memiliki mengetahui ilmu ghaib? Ilmu ghaib di sini maksudnya adalah annahu sayanfadu ma fi yadihi hatta amsaka ma'rufah. Yani adanya pengetahuan kejadian yang terjadi setelahnya, di mana ketika dia memberikan pemberian tersebut, maka akan menyebabkan menghabiskan sesuatu yang dimiliki oleh tangannya berupa hartanya. Itu maksud ilmu ghaib, sehingga masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Dia mengetahui perkara yang ghaib, yakni yang akan datang, maksudnya yang belum terjadi, bahwasanya dengan dia memberikan pemberian tersebut, sehingga itulah alasan dia memutus sedekahnya, akan menyebabkan habis harta yang dia miliki tersebut. Hatta amsaka ma'rufahu, sehingga dia menahan perkara ma'ruf, kebaikan yang telah dia berikan sebelumnya. Fahuwa yara, yakni maksudnya adalah fahuwa yara dzalika ayanan. Dia melihat dengan terang benderang dengan matanya sendiri kebenaran sesuatu yang dia sangka tersebut. Naam, a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Kemudian disebutkan dalam tafsir al-muyassar, laisal amru kadzalik. Sesungguhnya yang sebenarnya bukan seperti itu. Naam. Wa innama amsaka 'ani shadaqati wal ma'rufi wal birri was silah bakhlan wa syuhhan, atau bakhilan wa syuhhan. Sesungguhnya sebab musabab yang menyebabkan akhirnya mereka menahan diri dari bersedekah, menahan diri dari memberikan perkara yang ma'ruf, kebaikan, dan menyambung hubungan kerabat dengan harta-harta mereka adalah disebabkan karena sifat bakhil dan sifat syuh. Naam, sifat syuh ini di atasnya bakhil. Kalau bakhil, seorang tidak mau memberikan pemberian yang dia miliki tersebut karena sayang dengan hartanya, itu bakhil. Naam. Kalau syuh itu di atasnya, dia memiliki sifat bakhil dan dia memiliki sifat tamak. Bakhil dan tamak ketika digabung itulah syuh. Artinya ketika dia berharta, dia bakhil, tidak mau menginfakkan. Tapi ketika dia melihat orang lain ingin menderma dirinya, maka dia tamak, ingin agar dia saja. Kenapa ketahuan tuh? Hah? Kenapa ketawa sih? Hah? Kelitik-kelitikan ya. Kalau kelitik-kelitikan berdiri nanti. Nah, dia bakhil dan dia tamak. Nah, kalau kita belajar sejarah pembahasan akhlakul ruwat, ya kan, akhlakul rawi adabi sami, ada orang yang ketawa itu disuruh sir kan gitu. Nah, bahkan gurunya itu langsung berhenti ngajar, pulang ke rumah. Masih ingat gak pelajarannya itu? Nah, saya jangan seperti itu. Sehingga sifat syuh ini tergabung di dalamnya sifat bakhil dan sifat tamak. Ini sifat yang sangat berbahaya, sehingga Allah Azza wa Jalla memuji seorang muslim ketika bersifat dengan, ketika terselamatkan dari sifat syuh tersebut. Sehingga di sana ada kaidah, orang bakhil belum tentu memiliki sifat syuh. Nah, tapi kalau orang sudah memiliki sifat syuh, dia pasti bakhil. Ya, paham sampai sini? Kalau orang bakhil belum tentu dia syuh, yakni belum tentu dia ingin agar supaya dia sendiri yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Tapi kalau orang itu sudah memiliki sifat syuh, terkumpul badannya sifat bakhil di samping sifat tamak. Nah. Sehingga Rasulullah alaihi salam menyebutkan di dalam hadisnya, iyyakum wasyuh fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hati-hatilah kan dari sifat asyuh, karena sesungguhnya sifat syuh tersebut adalah sebab musabab binasanya orang-orang sebelum kalian. Demikian pula di dalam surat Al-Hasyr, Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang Ansar. Setelah sebelumnya Allah sebutkan, wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang terjaga dari sifat syuh pada dirinya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Disebutkan dua sifat yang dimiliki oleh kaum Ansar. Nah, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini dua sifat yang keterbalikan, lawanan dari sifat asyuh. Kalau orang memiliki sifat ini, maka dia selamat dari sifat syuh, seperti selamatnya orang-orang Ansar dari sifat syuh tersebut, sehingga Allah puji mereka sebagai orang-orang yang beruntung. Allah sebutkan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa, ataukah wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak memiliki hajat pada diri-diri mereka sendiri dari apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin, menunjukkan mereka tidak bakhil, selamat dari sifat bakhil tersebut. Wala wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka yang berhijrah tersebut dari diri-diri mereka sendiri, walaupun mereka di waktu itu sangat membutuhkannya, menunjukkan mereka selamat dari sifat apa? Sifat tamak. Ya kan? Sifat tamak. Karena orang tamak sudah pasti lebih mendahulukan kepentingan dirinya dibandingkan saudaranya. Itu tamak dia. Itu tamak. Nah, kalau semisal padanya ada sifat bakhil, maka dia terjatuh ke dalam sifat syuh. Sehingga Allah sebutkan, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang terselamatkan dari sifat syuh yang ada pada dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Yakni bersifat seperti orang-orang Ansar, dia tidak bakhil. Dia tidak tamak, sehingga lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri, walaupun ketika itu mereka membutuhkannya. Naam. Sehingga di dalam tafsir ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, disebutkan dalam tafsir bahwasanya yang menyebabkan alladhi tawalla, orang yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jal, sehingga dia menahan pemberiannya, dia menahan ma'rufnya, dia menahan sedekahnya, disebabkan sebetulnya karena sifat bakhil dan sifat syuh. Sehingga apa yang dia sangka, indahu ilmul ghaib, yang dia sangka bahwasannya dengan dia berinfak akan menyebabkan habis yang di tangannya, adalah persangkaan yang batil. Karena disebutkan dalam ayat Al-Quran, disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang berinfak, seorang yang bersedekah tidak mengurangi kadar hartanya sedikit pun, tapi justru sebaliknya, ya kan, semakin bertambah. Kama thali habbatin ambatat sab'a sanabil ma'a kulli sumbulatin minhu mi'ata habbah wallahu yudha'ifu man yasha. Naam, wallahu wasi'un 'alim. Permisalan seorang yang berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla, seorang yang bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla, adalah seperti halnya satu habbah, ya kan, satu biji yang ketika ditanam, satu biji tersebut akan menumbuhkan sab'ah sanabil, tujuh dahan, ya, tujuh batang tanaman gandum, padi, kita lihat demikian, ya kan, satu biji ketika ditanam bisa banyak batangnya. Tapi subhanallah, ma'akul li sumbulatin, bersama pada setiap batangnya tersebut terdapat mi'atu habbah, 100 biji. Sehingga awalnya dia nanam satu biji, kemudian yang dia hasilkan berapa? Kalau semisal ada 7 batang, satu batangnya ada 100, berarti yang dihasilkan itu 700 biji. Sehingga tidak berkurang sedikit pun sedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu pun Allah tegaskan, wallahu yudha'ifu man yasha, Allah Azza wa Jalla akan melebihkan lagi bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bukan hitungannya 1 dibanding 700, bisa lebih. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya dalam bab sedekah tidak sebagaimana yang disangka oleh orang-orang kafir, orang-orang tawalla an ta'atillah, berpaling dari mentaati Allah Azza wa Jalla, akan mengurangi hartanya. Kenyataannya sebaliknya. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, man naqasat sadaqatun min mal, tidaklah harta itu ketika disedekahkan akan berkurang, tapi pada hakikatnya adalah bertambah. Karena itulah tatkala kita baca pengertian sedekah secara bahasa, untuk kemudian nantinya dipilihlah kata sedekah ini dalam perbuatan-perbuatan yang sifatnya sosial. Dia berikan kepada yang lain, dia bantu saudaranya dengan hartanya. Dipilih perbuatan ini menggunakan kata sedekah. Disebutkan bahwasanya sedekah secara bahasa artinya adalah annama wa ziyadah, bertambah dan berkembang. Nama itu berkembang, ziyadah itu artinya bertambah, artinya sesuatu yang terus bertambah, sesuatu yang terus berkembang, tidak berkurang. Sehingga dipilihlah oleh syara' kata sedekah pada perbuatan yang mulia tersebut, untuk memotivasi seseorang agar giat di dalam menderma, giat di dalam bersedekah. Naam. Dan hadis dan ayat yang membantah persepsi persangkaan orang-orang yang kafir tersebut banyak dalam Al-Quran, demikian pula di dalam hadis. Sehingga disebutkan dalam tafsir Maisar, laisal amru kadzalik, bukan perkara yang sebenarnya seperti yang disangka oleh orang-orang kafir tersebut. Kemudian dalam ayat yang ke-36 hingga 37, Allah berfirman, am lam yunabba' bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Naam. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, am lam yunabba', maksudnya adalah am lam yukhabbar, tidakkah mereka itu diberitakan, dikhabarkan. Yunabba' artinya yukhabbar, dikhabarkan, diberitakan. Sehingga kata naba' itu artinya berita. Mungkin kita ingat surat An-Naba', amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'adzim. Mereka bertanya tentang satu berita, berita yang besar. Alladzina hum fihi mukhtalifun. Yani berita datangnya yaumul qiyamah. Naam. Am lam yukhabbar bima fi suhufi Musa, dengan apa yang ada di lembaran-lembaran Musa alaihi salam. Artinya bima jaa fi asfari Taurah, dengan apa yang datang di dalam lembaran-lembaran kitab Taurah. Naam, suhuf kitab Taurah. Wa suhufi Ibrahim alladhi waffa. Bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Dan suhufnya Ibrahim. Sehingga suhuf Musa wa Ibrahim, sehingga masih berhubungan suhuf Musa wa suhuf Ibrahim maksudnya. Lembaran-lembarannya Musa dan lembaran-lembaran kitab yang dibawa oleh Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Alladhi waffa. Allah puji Ibrahim dengan sifat alladhi waffa. Maksudnya adalah alladhi waffa ma umira bihi wa ballaghahu. Yang beliau alaihi salatu wassalam telah benar-benar menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menyampaikan seluruh apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Dan seperti inilah keadaan para nabi dan para rasul, rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar memberitakan semua syariat-syariat yang Allah Azza wa Jalla syariatkan kepada mereka. Tidak ada yang mereka tutupi. Tidak ada yang mereka sembunyikan. Kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus sebelumku melainkan wajib baginya, Allah wajibkan atas mereka untuk mengajarkan kepada umatnya seluruh apa yang diketahui oleh nabi tersebut melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa yunzirahum, dan memberikan peringatan kepada mereka di samping memberikan pengajaran dalam perkara yang baik yang mendekatkan diri mereka ke dalam al-jannah sudah diberitakan oleh seluruh para nabi dan rasul Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dalam bab asyar, mereka memberikan peringatan tentang bahayanya, tentang bahaya apa yang telah mereka dapatkan ilmunya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla disifati dengan dua sifat, basyiran wa nadhira, mubasyirin wa mundhirin. Ya kan, memberikan kabar gembira sehingga memotivasi umatnya untuk melakukan amalan-amalan soleh yang mendekatkan diri mereka ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan nadhira, memberikan peringatan tentang bahaya-bahayanya kemaksiatan-kemaksiatan, jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan yang dengannya mereka dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam nar. Ini tugas para nabi dan para rasul demikian. Kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya, alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Naam. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Wa la taziru artinya adalah wa la tu'khadh. Seseorang tidak akan diberikan sanksi azab. Wizra ukhra artinya adalah bima'thami ghairiha, dengan dosa orang lain selain dirinya. Sehingga masing-masing akan dihisab sesuai dengan amalannya. Tidak kemudian nantinya dosanya orang lain dipikul oleh dirinya, atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain, maka dia yang akan mendapatkan tanggung jawabnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak demikian. Masing-masing akan diberikan sesuai dengan amalan yang mereka amalkan. Ini menunjukkan kemaha adilan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga batil persangkaan orang-orang kafir yang mereka mengatakan kepada orang-orang mukminun, wal nahmil khotayahum atau wal nahmil khotayakum wa ma hum bihamilina min khotayahum min syai innahum lakadzibun. Ayat yang sebelumnya kayaknya wa qal ladzina kafaru ittabi'u sabilana wal nahmil khotayakum, ya kan? Orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, kata mereka, dan kami yang akan menanggung dosanya. Allah sebutkan wa ma hum bihamilina min khotayahum min syai innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka tidak akan bisa memikul dosanya orang-orang tersebut. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Karena masing-masing dosa itu Allah berikan sesuai dengan kadar orang yang mengamalkan dosa tersebut. Nah, wa wizruha la yahmiluhu anha ahadun, sehingga dosa seorang jiwa, seorang manusia, tidak ada seorang pun yang akan membawanya, memikulnya pada yaumul qiyamah. Naam. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kemudian Allah pertegas lagi, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Maksudnya adalah annahu la yahsulu lil insani minal ajri illa ma kasabahu li nafsihi bi sa'ihi. tidaklah seseorang akan bisa mendapatkan pahala kecuali dengan kadar apa yang dia usahakan dari dirinya, dia kerjakan untuk dirinya saja. Nah, sehingga masing-masing diberikan ganjaran pahala sesuai dengan perbuatannya. Demikian pula masing-masing diberikan ganjaran dari perbuatan dosa sesuai dengan amalannya. Tidak ada seorang pun yang akan melimpahkan dosanya kepada yang lain, sehingga orang yang lain tersebut yang memikul dosanya sementara dirinya tidak. La taziru wa ziratun wizra ukhra. Bila ternyata timbangan hisab demikian di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah kita sebagai seorang mukmin harus terus berhati-hati, ya kan, di dalam berlangkah, di dalam bersikap, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dia melakukan satu sesuatu disebabkan karena taklid, karena melihat gurunya demikian, atau karena melihat masyarakatnya demikian, dan yang semisalnya. Ingat, la taziru wa ziratun wizra ukhra. Sehingga hujah taklid yang disampaikan oleh orang-orang kafir terbantahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir, mereka berdalih, mereka melakukan kesyirikan disebabkan karena faktor tradisi. Mereka mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Nah, tapi hujah mereka sama sekali tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebutkan awalu kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Bagaimana kalau misal kenyataannya ayah-ayah mereka, nenek-nenek moyang mereka adalah orang-orang yang la yaqiluna syai'an, yang tidak punya akal, sehingga mereka memutuskan sesuatu dalam keadaan tidak memakai akalnya. Wa la yahtadun, memutuskan sesuatu dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah dari sisi Allah Azza wa Jal. Apakah berarti kalian akan mengikutinya? Tentu tidak. Nah, dan kejadian di yaumil qiyamah itu sangat nyata demikian. Nah, sehingga disebutkan dalam surat Abasa wa Tawalla, Allah sebutkan seorang suami akan berpisah dengan istrinya, ya kan? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seorang akan lari dari saudaranya, tidak mau bertemu. Nah, yang mungkin jangan sampai nantinya dengan datangnya saudaranya menemui dirinya, akhirnya semakin bertambah dosanya di hadapan Allah Azza wa Jal. Memikirkan kesalahan saja dia sangat resah dan khawatir takut, apalagi memikirkan kesalahan orang lain yang dilimpahkan kepada dirinya. Wa ummihi wa abih, bahkan seorang anak akan lari dari ayahnya, dari ibunya. Wa sahibatihi wa banih, bahkan seorang suami akan lari dari istrinya dan dari anak-anaknya. Likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing disibukkan dengan urusan-urusan yang menyibukkannya. Nah, sehingga untuk kemudian memikirkan dosa-dosanya dan perbuatan-perbuatannya saja itu sudah mengkhawatirkan, tidak ada jaminan di hadapan dirinya, untuk dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika hadis syafa'atul udhma, para umat manusia dari zaman pertama hingga terakhir, mereka silih berganti mendatangi para nabi, nabi dan rasul-rasul yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendatangi Adam. Adam mengatakan nafsi-nafsi, ya kan? Diriku dan diriku, menyesali dosanya. Untuk kemudian mengetahui dan memikirkan dosanya saja itu sangat mengkhawatirkan, apalagi orang lain. Mendatangi Nabi Nuh juga beliau mengatakan nafsi-nafsi, diriku dan diriku. Mendatangi Nabi Ibrahim juga, Nabi Musa juga demikian, Isa juga demikian. Akhirnya mereka mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul terakhir yang memang Allah berikan hak beliau alaihi salat wassalam untuk bisa memberikan syafaat kepada semua manusia. Nah, itulah maqaman mahmuda yang Allah janjikan hanya diberikan kepada rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah perintahkan rasul alaihi salam karena Allah memberikan maqaman mahmuda yang demikian mulia dan terpuji tersebut untuk beribadah sebanyak-banyaknya di malam hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wa anna sa'yahu sawfa yura. Wa anna sa'yahu, dan bahwasanya usaha yang dia lakukan, amalan yang dia amalkan, sawfa yura, kelak akan dia melihatnya. Yani sawfa yura fil akhirah, akan diperlihatkan, dia akan dilihatkan di akhirat amalan-amalan yang dia amalkan tersebut. Sehingga ketika mereka mendapatkan catatan amalan-amalannya, maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya yang mulia, iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasibat. Bacalah kitabmu sendiri. Nah, bacalah kitabmu tersebut. Cukuplah dirimu yang menghisab amalan-amalanmu tersebut. Nah, fayumayyizu hasanuhu min sayyi'ihi, sehingga akan dia bisa membedakan antara yang baiknya dan yang jeleknya. Dia akan bisa melihat ini amalan baik yang dia lakukan, ini amalan buruk yang dia amalkan. Nah, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, dan inilah yang membuat menangis sebagian salaf. Naam. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan akan nampak untuk mereka amalan-amalan yang mereka amalkan di dunia yang mereka sendiri tidak memperhitungkan amalan tersebut sebagai amalan yang berarti. Yahtasibun. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Sebagian salaf ketika membaca ayat ini menangis. Beliau rahimahullahu taala, beliau khawatir di sana ada dosa-dosa yang beliau tidak menyangka itu sebagai dosa, kemudian ternyata di yaumil qiyamah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam babul istighfar ini sangat dianjurkan ketika seorang meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, dia memohon ampunan dosa yang disebutkan secara umum, tidak khusus. Hanya dosa ini ya Allah, maafkanlah saya. Saya berbuat dosa ini ya Allah, maafkanlah saya. Jangan sampai nantinya di sana ada perbuatan dosa-dosa yang lain yang dia tidak mengiranya sebagai dosa, ternyata sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam salah satu doa yang disyariatkan untuk seorang berdoa dengannya ketika beristighfar adalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allah maghfir li dhunubi kullaha diqqaha wa jillaha wa sirraha wa alaniyataha. Naam. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya, tidak dikhususkan dosa ini dan dosa itu. Diqqaha wa jillaha, yang kecilnya dan yang besarnya, yang nampaknya, yang tidak nampaknya, yang tersembunyinya dan yang tidaknya. Karena terkadang di sana ada perbuatan dosa, seorang tidak menyadarinya sebagai dosa, ternyata dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala an. Nah, beliau sempatkan nasihat kepada para tabi'in. Nah, beliau mengingkari perbuatan-perbuatan dosa yang diamalkan oleh mereka yang mereka pandang ringan, tidak seberapa besar dosa tersebut. Anas bin Malik mengatakan, innakum la ta'amaluna amalan hiya adaq, hiya adaqu fi a'yunikum minasy'ar. in kunna na'udu ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, yakni muhlikat. Sesungguhnya kalian mengamalkan satu amalan yang dilihat oleh pandangan-pandangan kalian, amalan tersebut lebih tipis dibandingkan tipisnya rambut, tidak berarti, ya kan, tidak bernilai seperti tipisnya rambut yang jatuh di tanah, jatuh di apa lantai saja seorang tidak perhatian ada rambut di situ. Tapi kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kita menganggapnya pada zaman Nabi SAW minal mubiqat, termasuk dari dosa yang membinasakan, dosa besar yang membinasakan. Ini pada zaman Anas bin Malik, belum melihat kemungkaran-kemungkaran demikian sehingga belum mengingkarinya. Sementara yang boleh ingatkan adalah para tabi'in, generasi yang mulia, ya kan, setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja diberikan peringatan yang demikian, apalagi di zaman kita saat ini. Nah, sehingga perlu untuk kemudian kita terus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba li 'abdin man wujida fi sahifatihi kasratul istighfar." Beruntung bagi seorang hamba yang ketika dihisab pada yaumul qiyamah akan dijumpai di lembaran catatan-catatan amalannya banyak menglafazkan kalimat istighfar. Allahumma ghfirli dzunubi, astaghfirullahal azim, dan yang semisalnya. Beruntung seorang hamba yang dijumpai dalam catatan-catatan amalannya pada yaumul qiyamah si fulan pada detik dan menit dan jam sekian beristighfar kepada aku. Yang demikian, pada menit yang demikian dia beristighfar sehingga banyak dijumpai istighfarnya. Ini beruntung untuk orang tersebut. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ad-Da'wa Ad-Dawa, ketika membahas seputar istighfar dan tasbih, beliau menukilkan, sa'altu ustadi, seingat saya bertanya kepada ustaz saya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, maksudnya ayyuhuma ahabu ilaik, manakah di antara dua amalan yang paling kamu cintai wahai guruku, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Karena Ibnu Qayyim murid dari beliau. Yang pertama tasbih, yang kedua istighfar. Maka Syekhul Islam mengatakan al-istighfar. Yang paling saya sukai adalah al-istighfar. Memperbanyak kata istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya Allah perintahkan untuk menggabungkan antara tasbih dan istighfar. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya kan, innahu kana tawwaba. Kemudian Rasul alaihi salam menggabungkannya dengan membacanya ketika sujudnya, ketika rukuknya, memperbanyak berdoa dengan doa subhanakallahumma rabbana bihamdika allahummaghfirli. Nah, ini belum banyak baca di akhir hayatnya ketika ruku dan ketika sujud, dalam rangka mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla di dalam ayat tersebut. Ketika Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan semua para sahabatnya, ketika itu ada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka beliau mempertanyakan sebab musabab, apa hubungannya ayat ini dengan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Maka kemudian Ibn Abbas ketika ditanya oleh Khalifah Umar Ibn Khattab, beliau mengatakan, hadza alamatu ajali Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Ini adalah tanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla beritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkannya dengan dibukakannya Fathu Mekah, masuknya manusia di agama Islam secara afwajan, berbondong-bondong. Itu adalah tanda dekatnya ajal Nabi alaihi salam, sehingga Rasul Allah perintahkan untuk memperbanyak tasbih dan memperbanyak istighfar kepada Allah azza wajalla. Tayib, ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan insyaallah sedikit ba'da al-adzan. Fal ya'adzin al-muadzin wa jazakumullahu khairan. Tayib, bismillah, kita lanjutkan sedikit dari pembahasan yang tadi kita sebutkan. Dan dalam bab wa alaysa lil insani illa ma sa'a, terdapat beberapa pembahasan di antara mereka para ulama, karena di sana ada amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang ternyata berimbas dengan orang lain, tidak hanya berimbas untuk dirinya saja, baik itu kebaikan atau kejelekan. Di antara dari amalan yang berimbas dampaknya ke orang lain adalah anak yang soleh. Ya, anak yang soleh. Disebutkan di dalam salah satu hadis bahwasanya anak itu min kasbi abih. Ya kan, namanya anak adalah termasuk dari usaha ayah dan ibunya. Dalam arti kata baiknya sang anak, maka sang ayah, sang ibu akan mendapatkan pahala kebaikan dari amalan-amalan sang anak tersebut, walaupun sang anak tidak meniatkan pahalanya untuk mereka. Ya, paham sampai sini? Seorang anak yang soleh, ya, kesolehan sang anak banyak. Dia mungkin rajin berpuasa, dia mungkin rajin membaca Al-Quran, dia mungkin melakukan amalan-amalan kebaikan yang lain. Itu ternyata orang tua ini mendapatkan dampak kebaikannya, walaupun sang anak tidak meniatkan amalannya ini diberikan untuk orang tuanya. Nah, ini masyaallah rahimani wa rahmakumullahu taala. Inilah di antaranya yang disebutkan di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau mengkritiki adanya sebagian orang yang ketika berkurban dia khususkan pada beberapa kurbannya untuk orang tuanya yang telah wafat. Saya berkorban 3 ekor sapi, 1 untuk saya, keluarga saya, 1 untuk ibu saya, 1 untuk ayah saya. Karena di antara yang dikritiki oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak perlu demikian. Nah, cukup seorang anak meniatkan untuk dirinya, maka secara tidak langsung ayah dan ibunya dia mendapatkan pahala kebaikan dari amalan-amalan sholah yang dilakukan oleh sang anak tersebut. Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 3 amalan yang apabila seorang wafat meninggal dunia tidak akan terputus dan terus mengalir pahalanya. Di antaranya adalah waladin soleh, ya kan, yad'ulah, seorang anak yang soleh yang terus mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Kemudian di sana juga terdapat satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man dala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Mithlu ajril fa'il. Barang siapa yang menunjuki orang lain dalam perkara kebaikan sehingga orang lain tersebut melakukan kebaikan yang dia tunjuki tersebut, maka dia mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang yang mengamalkannya. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Masuk di dalam riwayat hadis ini, dalam hadis yang lain Nabi alaihi salam menyebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menjalankan satu sunnah yang baik kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya, dia mendapatkan pahala ketika mengamalkan sunnah tersebut dan pahala orang yang mengikutinya hingga yaumil qiyamah, dalam keadaan tidak mengurangi pahala sebagian mereka sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa di antara amalan-amalan yang terdapat di dalam hadis, terdapat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan ternyata ada beberapa amalan yang ketika diamalkan, dikerjakan masih berimbas kepada orang lain. Sehingga di dalamnya berisikan motivasi agar seorang muslim giat di dalam mewujudkan amalan-amalan saleh yang dari sisi manfaatnya itu muta'addin ilal ghair, berdampak ke orang lain bukan hanya kepada dirinya saja. Amalan yang berdampak pada diri sendiri ya seperti tasbih, zikir, kalau ke orang lain ya seperti bersedekah. Naam, dengan dia bersedekah orang itu bisa sehat, ya kan? Dengan sehatnya orang tersebut, maka dia bisa melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh, sehingga dia mendapatkan pahala imbas dari sedekahnya tersebut. Ataukah seperti berdakwah, memberikan petunjuk kepada yang lain dalam perkara kebaikan, memperingatkan yang lain dari perkara kejelekan, ini juga dianjurkan di dalam Islam. Karena ketika seorang berhasil mendakwahi orang lain sehingga dengannya Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah ke orang tersebut, dia mendapatkan pahala yang besar. Karena itulah Ali bin Abi Thalib sebelum Rasulullah alaihi salam mengutusnya ke kota Khaybar, beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyakallahu rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau semisal Allah memberikan hidayah kepadamu hanya walaupun satu orang saja, maka yang demikian lebih baik dibandingkan unta merah, harta yang terbaik dan termahal dan diberikan oleh orang-orang Arab di masa tersebut. Menunjukkan dia mendapatkan pahala kebaikan yang melebihi harta dunia yang paling baiknya. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala. Tayyib wallahu a'lamu bisawab. Ini mungkin sedikit yang bisa sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafidhakumullah. Ya, fadhal.